menghisap manisnya madumu. Apa memang harus ingkar kumbang-kumbang setelah sang bunga terkulai layu tak berguna. Bunga-bunga dilahirkan untuk dihisap sang kumbang. Kumbang-kumbang dilahirkan untuk menghisap sang bunga. Bunga-bunga dimekarkan untuk digoda sang kumbang. Kumbang-kumbang diterbangkan untuk menggoda sang bunga. Mengapa bunga harus layu setelah kumbang dapatkan madu? Mengapa kumbang harus ingkar setelah kumbang-kumbang campakkan sang bunga setelah layu tak berguna. Bunga-bunga dilahirkan untuk dihisap sang kumbang. Kumbang-kumbang dilahirkan untuk menghisap sang bunga. Bye.